السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat untuk bisa istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala, merupakan penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Ta'ala. Masih di dalam pembahasan Kitabul Janais, kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Naqib Rahimahullah, wa wajibatuha sab'ah, perkara-perkara yang wajib di dalam sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama adalah an-niyatu. Ini tentunya sudah kita maklumi bersama, dalam semua ibadah harus diiringi dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu adalah tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Yang kedua adalah wal qiyamu. Kewajiban yang kedua yang ada di dalam sholat jenazah adalah al-qiyam, yaitu berdiri. Tentunya berdiri ini dikembalikan kepada kemampuan. Apabila seseorang mampu berdiri, maka hukum asalnya sholat jenazah itu dilakukan dalam kondisi berdiri. Diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin qad dufina lailan. Pernah melewati kubur yang mana orang yang dikubur di dalamnya itu dikubur di malam hari. Maka Nabi bertanya, "Mata dufina hadza?" Kapan orang ini dimakamkan, dimasukkan ke dalam kubur? Qalu al-barihah. Tadi malam ya Rasulullah, tadi malam baru dikuburkan. Maka Rasulullah berkata, afala adantumuni? Kenapa saya tidak dikasih tahu bahwa si fulan itu dikuburkan tadi malam? Qalu, mereka berkata, dafannahu fi zulmatil lail. Kami memakamkan, menguburkan orang itu di tengah malam yang gelap. Fakarihna annuqizaka. Dan kami merasa segan kami merasa tidak enak, kami tidak suka membangunkanmu ya Rasulullah. Faqama, maka Nabi pun berdiri. Nabi berdiri, ini yang ingin digarisbawahi. Faqama, maka Nabi berdiri. Fasafafna khalfahu, lalu kami diperintahkan untuk atau kami dibariskan dalam beberapa saf. Qala Ibnu Abbas wa ana fihim, dan aku satu dari mereka, maksudnya yang ikut salat pada malam hari itu, pada hari itu. Fa shalla alaihi, maka Nabi alaihi salatu wassalam menyalatkan orang yang sudah dikubur tersebut. Dalam riwayat yang lainnya dari sahabat Nabi yang bernama Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah bersabda, inna akhan lakum qad mat, sesungguhnya ada seorang saudara kalian yang sudah meninggal. Faqumu fasallu alaihi, bangunlah kalian, bangkitlah kalian, salatkan saudara kalian itu. Ibnu Jabir berkata, faqumna fasafafna saffaini, lalu kami pun berdiri, kami buat dua baris. Wa fi riwayatin fa amanna wa shalla alaihi, Nabi mengimami kami dan kami pun menyalatkan orang tersebut. Yang ingin kita garis bawahi para pemirsa Niaga TV adalah di dalam dua hadis ini disebutkan kata berdiri di dalam melaksanakan salat jenazah. Kemudian yang ketiga dari tujuh kewajiban di dalam salat jenazah, yang pertama niat, yang kedua berdiri, maka yang ketiga adalah arba'u takbiratin, yaitu dengan empat kali takbir. Takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, ini semua adalah takbir yang sifatnya wajib di dalam salat jenazah. Yang keempat adalah Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini pun wajib. Tentunya posisinya kita sudah tahu, yaitu ba'da al-ula, setelah takbir yang pertama. Kemudian, wassalatu ala nabi, bersolawat kepada Nabi ini pun wajib, dan kita sudah tahu ini dilakukan ba'da thaniyah, setelah takbir yang kedua. Wa adna du'ai lil mayyit, ya, dan doa yang paling minimal untuk si mayit adalah ucapan Allahumma ighfir li hadzal mayyit, ya Allahumma ighfir li hadza al mayyit. Ini kewajiban yang keberapa? Niat, berdiri, empat takbir, Fatihah, selawat, doa. Yang ketujuh adalah at-taslimatul ula. Salam yang pertama itu wajib. Jadi total ada tujuh para pemirsa Niaga TV ya. Dari mulai niat, lalu berdiri, harus ada empat takbir. Setelah takbir pertama harus ada Al-Fatihah. Setelah takbir kedua harus ada salawat. Setelah takbir ketiga harus ada doa, kata beliau. Kemudian wajib yang ketujuh adalah at-taslimatul ula, salam yang pertama. Ya, salam yang pertama. Artinya salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, itu wajib. Adapun salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, itu sunnah. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wa syartuha ka ghairiha. Adapun kalau kita bicara tentang syarat, sama seperti salat-salat yang lain, dari mulai berwudu, lalu istiqbalul kiblah, menghadap kiblah, lalu satrul aurah, lalu taharatul badan, taharatul thawb, taharatul makan, bersihnya, apa, sucinya badan, sucinya pakaian, dan sucinya tempat di mana kita salat, sama seperti salat-salat yang lain. Wa yazid, hanya saja ada tambahan, apa itu? Taqdimul ghusl, memajukan ghusl, memandikan. Wa an la yataqaddam ala janazah, dan yang kedua, tidak boleh kita lebih depan daripada jenazahnya, ya. Tidak boleh lebih depan, artinya posisi jenazah harus di depan, karena kan menyolatkan, tidak boleh kita di yang ada di depan jenazah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, wa tuqrahu qoblal kafani, dimakruhkan kita menyolatkan seorang jenazah sebelum dia dikafani. Jadi jangan dulu disolatkan kalau belum dikafani. Fa in mata fi bi'rin aw tahta hadmin. Seandainya, kata Ibnu Naqib rahimahullahu taala, ada seseorang yang meninggal di dalam sumur, terjatuh ke dalam sumur lalu meninggal, atau tertimpa bangunan dalam kondisi nas'alullah assalamah wal afiyah, dalam kondisi misalnya apa, gempa bumi, atau terjadi kecelakaan di mana terjadi longsor atau tertimbun bangunan dan lain sebagainya. Wa ta'azzara ikhrajuhu wa ghasluhu, dan kita mendapatkan uzur, mendapatkan kesulitan untuk mengeluarkan jasadnya atau untuk memandikan jasadnya. Lam yusalli alaihi au lam yusalla alaihi, maka dalam kondisi ini tidak perlu disalatkan. Jelas para pemirsa Niaga TV, dalam kondisi dia masuk ke dalam misalnya laut, tidak ditemukan, tenggelam bersama kapalnya, atau misalnya dengan apa istilahnya kapal terbang jatuh, itu kan berkeping-keping, hancur ya, atau tertimpa oleh bangunan atau longsor yang dalam yang mustahil untuk kita angkat. Dalam kondisi ini, kalau memang kita tidak bisa mengeluarkan jasadnya, tidak bisa kita memandikannya, maka tidak perlu disolatkan, kata beliau. Dikatakan di sini, lifaqdi syarti sholati alaihi, karena hilangnya syarat sholat, wa huwa at-taharah, yaitu sucinya, ya sudah dimandikan orang itu, wa taqdimul ghusli ala sholah, dan mendahulukan mandi dibandingkan menyolatkan. Dan itu dua hal itu hilang kalau kita mendapatkan kasus yang tadi kita sebutkan, yaitu kasus tenggelam, sulit diangkat lagi, atau tertimpa longsor atau bangunan yang sulit untuk diangkat. Ya sudah, dalam kondisi itu lam yusalla alaihi, tidak perlu disolatkan. Lalu dikatakan, wa man sabaqahu al-imamu bi ba'di takbirati ahrama wa qara'a wara'a fi dzikri wa tartibi nafsihi. Apabila seseorang masbuk, dia ingin salat jenazah tapi dapatnya masbuk, terlambat. Misalnya imam sudah dua kali takbir. Apa yang harus dia lakukan? Maka dia takbiratul ihram, lalu dia membaca sesuai dengan urutan. Artinya tidak bisa, seandainya imam sudah takbir ketiga, dia ikut di belakang takbir ketiga dan membaca misalnya doa untuk si mayit, enggak bisa. Kalau memang imam sudah takbir ketiga, dia baru takbir pertama, imam membaca doa untuk si jenazah, sedangkan si makmum yang terlambat membaca sesuai urutan. Berarti Fatihah dulu, habis Fatihah sholawat, habis sholawat doa, ya setelah itu takbir yang keempat, lalu salam. Lalu dikatakan, فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ كَبَّرَ مَا بَقِيَ. Apabila imam selesai lebih dahulu, salam lebih dahulu, maka orang yang terlambat itu melanjutkan yang tersisa, yang belum dia kerjakan. وَيَأْتِ بِذِكْرِهِ, dan hendaknya dia membaca zikir-zikir. Misalnya dia terlambat tiga kali takbir, berarti ketika dia takbir pertama, dia baca Fatihah. Berarti ada tiga takbir yang belum dia lakukan, maka bacalah sesuai urutan yang telah ditentukan oleh syariat. Dari mulai sholawat, abis sholawat doa, kalau mau doa lagi setelah takbir keempat, tafadhol, boleh. Lalu dikatakan di sini, وَيُنْدَبُ أَنْ لَا تُرْفَأَ الْجَنَازَةُ حَتَّى يَتِمَّ الْمَسْبُوكُ صَلَاتَهُ. Disunnahkan, agar jenazah itu tidak buru-buru diangkat. Jenazahnya, ya mayitnya jangan buru-buru diangkat sehingga orang yang datang terlambat itu menyelesaikan sholatnya. Artinya kalau ada di antara jamaah yang terlambat baru dapat dua takbir bersama imam karena dia terlambat, maka dia masih tersisa dua takbir lagi, jangan dulu diangkat jenazah sampai orang itu benar-benar telah selesai sholat jenazah. Lalu dikatakan di sini, Walau seandainya kabbarul imamu, imam takbir, Allahu Akbar takbir, aqiba takbiratihi al-ula, setelah takbir yang pertama. Jadi si makmum takbir duluan, baru imam takbir. Ya, kabbara ma'ahu, maka masbuk itu atau orang yang menjadi makmum itu takbir bersama si imam. Wa hasalata wa saqata anhu al-qira'ah. Ya, maka keduanya mendapatkan dan gugur atasnya apa qira'ah. Falau kabbara al-imam, falau kabbara al-imamu, seandainya imam takbir, kabbara al-imamu akibat takbiratihi al-ula, setelah takbir yang pertama. Kabbara ma'ahu, maka makmum takbir bersama imam. Maka dia telah mendapatkan dua takbir itu. Wasaqata anhu al-qira'ah. Wasaqata anhu al-qira'ah. Imam takbir, Allahu Akbar. Jelas? Sebelum imam takbir kedua kita masuk, Allahu Akbar. Belum sempat kita membaca, imam sudah takbir lagi yang kedua. Saqata anhu al-qira'ah. Maka dalam kondisi ini, kewajiban membaca gugur bagi kita. Sama seperti misalnya kita lagi sholat wajib, para pemirsa Niaga TV. Imam sudah mulai sholat, kita agak terlambat. Ketika kita masuk, imam takbir untuk ruku. Takbir untuk ruku. Maka secara otomatis saqata al-qira'ah. Saya tidak lagi perlu membaca Al-Fatihah karena saya harus mengikuti rukuknya imam. Jelas para pemirsa Niaga TV, ya. Walau kabbara. Seandainya imam takbir. Walau kabbara, seandainya imam takbir. Wa huwa fil Fatihati, sedangkan makmum sedang membaca Al-Fatihah. Qata'aha, maka hendaknya dia memutus sholat sendiri tersebut. Wa taba'al imam, dan dia mengikuti imam. Ya, dia mengikuti imam. Artinya dibatalkan saja lalu sholat bersama imam. Atau kalau kita kembalikan ke pembahasan sebelumnya, dimungkinkan dia mengubah niat dari sholat sendiri menjadi jamaah. Itu pernah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Abu Bakar As-Siddiq pernah berniat menjadi imam, lalu ketika Rasul tiba-tiba duduk di sebelah kanan beliau, sebelah kiri, maka Abu Bakar mengubah yang tadinya niat untuk menjadi imam, diubah menjadi makmum. Terjadi perubahan niat. Dan kita pun sudah bahas, apabila ada orang takbir duluan, kemudian imam dengan persangkaan sholat sudah selesai, ternyata imam belum keluar dan baru melaksanakan sholat, dia boleh bergabung dengan jamaah tersebut. Itu pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Lalu dikatakan di sini, walau kabbara al-imamu, seandainya seorang imam takbir dalam sholat jenazah, falam yukabbirha al-ma'mumu, tetapi makmum tidak mengikuti takbir, imam takbir. Ya, Allahu Akbar, makmum ikut takbir, Allahu Akbar. Setelah itu, imam takbir lagi, tapi makmum tidak mau takbir. Hatta kabbara al-imamu ba'daha, sampai imam takbir lagi, yang kedua kali. Batalat sholatuhu, maka dia dianggap telah batal sholatnya. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, li'annahu takhallafa anhu takhallufan fahishan. Karena si makmum itu telah tertinggal dengan tertinggal yang fahish, yang parah. Dia takbir pertama tidak ikut takbir. Takbir kedua tidak ikut, takbir ketiga juga tidak ikut. Takbir kedua dia tidak ikut takbir, sampai datang takbir ketiga, maka dihukumi telah batal sholatnya. Karena dia telah melakukan penyelisihan terhadap imam, dan penyelisihannya dianggap parah. Ya, dianggap penyelisihan yang parah. Wa man shalla dan barang siapa yang telah melaksanakan salat jenazah, yundabu lahu an la yu'id. Sunnahnya jangan diulang. Artinya cukup satu kali kita salat jenazah. Tidak perlu kita ulang, ya, salat jenazah. Wa man fatathu salla 'ala al-qabri in kana yawma mautihi balighan 'aqilan. Barang siapa yang tidak sempat menyolatkan seseorang sampai dikuburkan, dia boleh saja mendatangi kuburannya lalu menyolatkan dengan syarat di hari kematian orang tersebut dia memang sudah dalam kondisi baligh. Dia di sini bukan si mayit, tapi orang yang belum menyolatkan. Saya belum sempat menyolatkan si A. Dua hari kemudian saya baru tahu si A sudah meninggal. Lalu saya ke kuburannya, boleh atau tidak? Boleh. Saya menyolatkan di kuburan dengan syarat dua hari yang lalu ketika si pulan itu meninggal, saya memang sudah balik. Artinya sudah menjadi mukallaf yang terbebani hukum. Itu maksudnya. Wa man fatathu shalla 'alal qabri. Barang siapa yang terlambat tidak dapat salat jenazah, maka diperbolehkan dia salat di atas kubur in kana yaumu mautihi balighan aqilan, dengan syarat hari di mana si fulan itu meninggal, orang yang terlambat mendatangi salat ini dalam kondisi balig dan berakal. Wa illa fala, kalau tidak, kalau belum balig maka tidak boleh. Lalu dikatakan di sini, wa yajuzu an yusalli 'alal ghaibi anil baladi wa in qarabat masafatuhu. Diperbolehkan melaksanakan salat gaib untuk jenazah yang ada di luar kota, walaupun jaraknya tidak sampai jarak safar. Tapi kalau ada kesulitan kita mendatangi kota tersebut, maka mungkin kita melaksanakan salat gaib. Wala yajuzu 'ala ghaibin fil balad, tetapi tidak boleh melaksanakan salat gaib atas orang yang tinggal di negeri kita. Misalnya tinggal di Jakarta, ya itu tidak salat gaib karena masih mungkin kita datangi. Tapi dia kalau ada di luar kota, walaupun jaraknya tidak sampai jarak safar, maka tidak ada, kata beliau, salat gaib dalam kondisi tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, sesungguhnya Rasulullah na'a mengumumkan kematian An-Najasyi fil yaumil ladhi mata fihi, di hari di mana beliau wafat. Wa kharaja ilal musalla, Nabi keluar mendatangi tempat salat. Fasoffa bihim wa kabbaru arba'an, Nabi membuat beberapa sof lalu Nabi takbir sebanyak empat kali takbir. Walau seandainya wujida, didapatkan ba'du ma tuyukkina mautuhu, seandainya didapatkan orang yang kita yakin bahwa orang itu sudah meninggal, gussila wa kuffina wa sulli alaihi, maka kita mandikan, kita kafani, dan kita salatkan. Wa yuhramu ghuslu syahidi wa salati alaihi, diharamkan memandikan orang yang mati syahid, begitupun menyolatkannya. Dan yang dimaksud dengan mati syahid, wa huwa man mata fi ma'rakatil kuffar bisababi qitalihim, yaitu orang yang meninggal saat memerangi orang-orang kafir. Itu disebut dengan syahid. Syahid itu tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Walau kana imra'atan aw sabiyan, baik yang meninggal di medan jihad itu laki-laki atau perempuan atau anak-anak. Mimman la yajib alaihimul qital, walaupun enggak wajib atas anak-anak perang, tidak wajib atas perempuan perang, tapi kalau mereka ikut lalu mereka terbunuh dalam peperangan itu tidak dimandikan, tidak juga disalatkan. Hatta walau qatalahu muslimun zannan annahu min ahlil harb, bahkan seandainya orang yang meninggal di medan perang itu dibunuh oleh orang muslim karena orang muslim itu menyangka dia orang kafir misalnya, salah sasaran lalu meninggal, itu dihukumi syahid. Au saqata an dabbatin halal qitali famat, atau dia jatuh dari kendaraan, dari atas kuda misalnya saat berperang lalu meninggal, itu pun disebut mati syahid. Baik para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah,

banyak yang melakukan baca Quran di kuburan. Sahabat banyak yang melakukan baca Quran di kuburan, di pekuburan. Baik, itu saja. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Mohon keterangannya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang pertama terkait dengan apa namanya, apakah dalam sholat jenazah disyariatkan untuk mengumandangkan iqamah, ya, ataukah tidak disyariatkan? Wallahu a'lam bishawab, ya, kalau kita lihat penjelasan para ulama, termasuk di kitab yang kita baca, Tanwirul Masalik, itu tidak disyariatkan azan ataupun iqamah. Ya, tidak disyariatkan azan ataupun iqamah. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, apa kata Imam Asy-Syafi'i? Wassalatu ala al-janazati wa kullu nafilatin ghairul idi wal khusufi fala adhana fiha. Ya, wala qawla as-salatu jami'ah. Ya, Imam Asy-Syafi'i berkata, salat jenazah dan semua salat sunnah selain salat id dan salat gerhana tidak ada azan di dalamnya, tidak ada juga panggilan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah itu tidak ada. Ya, ini yang pertama. Jadi tidak ada satupun dalil, ya, terkait dengan azan dan iqamah untuk sholat janais, ya. Dan ibadah hukum asalnya tauqifiyah. Dan Nabi bukan, tauqifiyah itu ya harus ada contoh dari Nabi, harus ada syariatnya. Dan Nabi menyolatkan sahabatnya bukan satu dua orang, banyak. Ya, banyak yang Nabi sholatkan. Ya, bahkan anak-anak beliau dari 7 orang, 6 orangnya meninggal terlebih dahulu sebelum beliau meninggal. Begitupun paman beliau, begitupun sahabat-sahabatnya, ada Mus'ab bin Umair, ada sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'az dan lain sebagainya. Ada banyak sahabat-sahabat yang wafat saat Nabi masih sehat, ya. Dan Nabi tidak ada satu riwayat pun bahwa beliau mengazankan atau mengiqamahkan orang yang akan disolatkan. Adapun pertanyaan yang kedua, ada seorang ustadz, kata beliau, mengatakan bahwasanya ada dalam Sahih Muslim bahwasanya banyak di antara para sahabat yang membaca Quran di kuburan. Apakah itu benar atau tidak? Sebenarnya kalimatnya ini terlalu mubalaghah. Mubalaghah itu terlalu kalau memang ustadz itu berkata begitu, itu lebih dilebihkan. Ada sahabat yang meminta keluarganya membaca Quran di kubur. Misalnya sahabat yang namanya Amr bin As. Ya, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim bahwa beliau berwasiat, kalau sudah selesai kalian menguburkanku, jangan kalian langsung pulang, tetapi bacakan beberapa ayat dari surah Al-Baqarah. Itu wasiat seorang sahabat. Begitupun perbuatan seperti itu diriwayatkan oleh dari sahabat yang bernama Abdullah bin Umar. Tetapi kata Syekhul Islam, rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, hal itu pernah dilakukan oleh sebagian ulama salaf, tetapi tidak umum dilakukan oleh mereka. Ya, tidak umum dilakukan oleh para ulama salaf, ya. Artinya ada riwayatnya, riwayat Amr bin As radhiyallahu ta'ala an, ada riwayat Abdullah bin Umar, tapi itu tidak umum mereka lakukan. Ya, artinya yang dicontohkan oleh Nabi kita dapatkan justru Nabi dan para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali tidak melakukan perbuatan tersebut. Oleh karenanya dalam poin ini kan ulama beda pendapat apa hukumnya membaca Al-Qur'an di kuburan. Sebagaimana sering kita singgung pembahasan tersebut. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini kan masalah amal ibadah yang bersamaan waktunya, Tad. Amal ibadah yang bersamaan waktunya. Baik, silahkan. Ya, caranya begini. Begini kan. Pada suatu hari ada kajian, jadwal kajian gitu ya. Pas jam kajian. Pas waktu itu juga ada yang meninggal dunia, tetangga gitu ya. Nah itu kan kita tahu bahwa pahalanya itu begini-begini. Lantas, apa yang harus diutamakan, Tad? Mungkin itu saja. Jazakallahu khairan. Waiyak. Wallahu'alam bissawab ya. Dalam kondisi itu tentunya kita dahulukan yang wajib. Ya, yang wajib. Tentunya menunaikan hak-hak seorang muslim itu menurut saya lebih besar. Ya, hak seorang muslim itu besar dari saudaranya. Rasulullah dalam hadisnya berkata, haqqul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dari saudaranya muslim ada 6. Idza laqitahu fasallimu alaihi. Kalau kamu bertemu dengan dia, ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, maka datangi undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, berikan nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fasyamithu. Kalau dia bersin lalu dia memuji Allah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Wa idza marida, apabila dia sakit, jenguklah dia. Dan apabila dia meninggal, antarkanlah sampai ke kuburan. Itu saya rasa diprioritaskan. Adapun pengajian ya tentunya masih bisa kita lihat rekaman, masih bisa kita datang di hari yang lain. Ya, belum lagi kalau menyolatkan tidak ada perdebatan bahwa dia sifatnya adalah wajib misalnya ya. Oleh karenanya kalau dalam kasus ini kalau saya berpendapat Allah lebih sop, lebih baik didahulukan apa, kalau tidak mungkin digabungkan antara keduanya, kalau bisa digabungkan keduanya, kita nyolatin sebentar atau kita misalnya datang ke pengajian, kita pun sudah bertanya ke keluarganya disolatkan jam berapa, kalau bisa digabungkan ya bagus, tapi kalau tidak bisa digabungkan ya lebih baik menurut saya pilih menyolatkan jenazah. Allah lebih sop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sholat qabla subuh, lupa seharusnya at-tahiyat akhir, tapi saya malah berdiri lagi dan sempat membaca al-fatihah, lalu ingat dan langsung duduk lagi untuk at-tahiyat akhir. Apakah sah sholat saya? Iya, benar seperti itu. Karena tambahan itu ya memang tambahan yang apa yang fi ghairi mahallihi, ya bukan pada tempatnya. Kita niat dua rakaat, ya kita niat dua rakaat. Nah, ya udah kembali saja ke tempat semula. Ya itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apakah dibolehkan seorang wanita yang lagi haid berwudu barangkali? Baik, berwudu, karena kalau mau tidur dianjurkan berwudu. Iya, berwudu tapi bukan dalam arti raf'ul hadas. Bukan dalam rangka raf'ul hadas. Sekedar dia min ajli at-tabrid mungkin ya. Kalau untuk sekedar mendinginkan dirinya ya, silahkan saja. Tetapi wudu dah sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk menjalankan sunnah, ya orang yang haid tentunya ya tidak berfaedah dia berwudu. Yang saya pahami begitu. Ya, berwudu. Karena berwudu tidak apa, walaupun ada kondisi di mana disunnahkan berwudu bagi orang yang junub. Ya mungkin bisa kita ambil hukumnya ke situ ya. Jadi Nabi mengatakan dalam hadisnya, apabila kalian bercampur dengan istri lalu kalian hendak tidur, ya, jangan kalian tidur sebelum kalian berwudu. Itu diperbolehkan padahal kondisinya junub. Begitupun Nabi memerintahkan orang yang junub sebelum dia makan minum minimal berwudu. Dalam riwayat, mohon maaf para pemirsa Niaga TV, Nabi mengatakan kalau kalian berjima lalu kalian mohon maaf ingin mengulangi jima kalian itu, maka berwudulah. Fa innahu anshat, itu akan menjadikan kalian lebih nasyat, lebih semangat misalnya. Kalimatnya begitu. Kalau kita bandingkan dengan hadis-hadis ini, maka kita mendapatkan pemahaman ya nggak ada masalah ya berwudu ya dengan niat misalnya untuk tidur, bukan untuk sholat atau bukan untuk baca Quran dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Barakallahu fiik, Ustaz. Allahu barik fiik. Nah, Pak Ustaz, tentang pertanyaan kemarin, Pak Ustaz. Yang tentang orang-orang tadi meninggal dunia dan meninggal harta. Tentang apa, Pak? Suaranya tidak jelas. Seorang gadis yang meninggal dunia dan meninggal harta, iya. Nah, kan meninggalkan seorang ibu. Ibu. Ibu. Bapaknya kan meninggal. Sang ibu. Ibu. Dan 12 saudara. Meninggalkan ibu. Meninggalkan ibu dan. Dan 12 saudara. 12 saudara. Dan perempuan dan laki-laki. Sebentar. Jadi saudaranya ada berapa? Ada 12. Saudaranya ada 12. Bapaknya ya, sudah meninggal. Dan laki-laki. Nah, terus meninggalkan seorang nenek. Nenek dari siapa itu, Pak? Nenek dari siapa? Nenek dari ibu. Ibunya masih ada? Masih. Ya sudah, ibunya saja. Seorang paman, ayah enggak? Ada seorang paman dari ayah. Paman dari ayah? Ya. Saudara kandung ada tidak? Saudara kandung dari siapa, Pak? Saudara kandung dari si gadis itu? Iya, 12 saudara, Pak. Oh, 12 saudara tadi ya, 12 saudara. Iya. Baik. Seorang paman enggak dapat ya, Pak? Paman tidak, kalau ada saudara paman tidak dapat. Bibi? Bibi apalagi, bibi? Nah, apalagi keponakan ya? Apalagi bibi, kalau paman saja tidak, laki-laki, apalagi bibi? Keponakan juga enggak dapat ya, Pak? Apalagi keponakan, kalau ayahnya enggak dapat, apalagi anaknya? Ya, gimana itu kalau masing-masing? Baik. Ininya, Pak Ustadz. Baginya, Pak Ustadz. Kalau yang saya, baik, itu saja ya. Itu saja, Pak Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Kalau yang saya pahami dalam kasus ini, Allah alam bisawab, ibu dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Kemudian saudara laki-laki, ya pertama tadi ibu dapat 1/6 ya, dan saudara laki-laki dan saudara perempuan itu menerapkan kaidah lidzakari mithlu hazzil unsayain yang ada di surat An-Nisa ayat 176. Ya, An-Nisa ayat 176, wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa falidzakari mithlu hazzil unsayain. Kalau ada saudara laki-laki dan perempuan, ya ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan, maka mereka mendapatkan sisa, asobah, sisa. Dengan cara pembagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Adapun ibu, kenapa cuma dapat 1/6? Berdasarkan firman Allah di surat An-Nisa ayat 11. Allah katakan, فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ apabila mereka memiliki saudara, فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ maka ibunya mendapatkan 1/6. Ya. Mendapatkan 1/6. Adapun saudara laki-laki, saudara perempuan, itu mendapatkan sisa dengan cara pembagian laki-laki 2 kali perempuan. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, gini Ustaz. Kalau ada amanah dari orang yang mau meninggal ini, mohon maaf, suaranya suaranya diperjelas. Ya Ustaz. Kalau ada yang mau meninggal, iya. Dia beramanah nanti maunya disolatkan sama anaknya, tapi anaknya itu kan jauh gitu Ustaz. Iya. Itu apakah harus ditunaikan amanahnya ya Ustaz? Artinya apakah harus ditunggu sampai anaknya datang? Iya, amanahnya tadi itu apakah harus dilaksanakan gitu? Baik, itu saja. Enggak, ada lagi. Baik. Nah, yang kedua gini. Kan ada orang tua sudah meninggal gitu, anaknya ada 3 perempuan. Baik. Sudah menikah semua. Baik. Nah, tapi waktu bangun rumah itu ada sebagian masuk dana anaknya waktu masih gadis. Gitu. Jadi ketika rumah itu mau dijual, bagaimana pembagiannya di antara tiga orang itu, Ustaz? Akadnya apa ketika dulu uang-uang itu dipinjam atau gimana? Enggak ada akad, Ustaz. Namanya masih gadis, nengok rumah orang tuanya jelek, ya dibuatkan aja gitu. Ah, iya, maksud saya kalau memang nanti takutnya itu kan pemberian. Apakah mungkin itu dibawa kepada makna pemberian? Jadi seorang anak memberikan kebahagiaan untuk ibunya? Ataukah ada kemungkinan itu pinjaman? Enggak, gini. Waktu rumah itu mau dijual, yang anak gadis itu bilang gini, kan sekarang sudah pada nikah semua. Jadi dia bilang gini, nanti bagian aku lebih banyak ya, kan dulu aku ikut bantuin bangun rumah gitu. Oh, artinya dia merasa bahwa itu bukan pemberian untuk ibunya. Enggak tahu tuh dulu kayak mana ya, itu aja. Tadi yang pertama apa Ibu, pertanyaan Ibu? Apa pembagiannya itu jadinya gimana sebenarnya ya Ustaz, baik, di antara tiga anak baik perempuan gitu. Yang pertama tadi apa Ibu, saya lupa? Yang pertama tadi amanah orang yang mau meninggal, apakah harus ditunaikan gitu? Baik, iya. Baik Ibu. Iya gitu. Itu tadi yang keduanya masalah pembagiannya Ustaz. Pamannya dapat nggak ya Ustaz gitu? Baik. Ya, itu saja Ibu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikatakan di sini, yang pertama tadi masalah seorang meninggal lalu berwasiat agar yang menyolatkannya adalah anaknya. Apakah boleh kita menunggu sejenak? Ataukah tidak diperbolehkan karena ada perintah untuk menyegerakan. Wallahu alam bisawab ya. Di sini akan dijelaskan oleh beliau, ya akan dijelaskan oleh beliau bahwasanya dalam kondisi ada keluarga yang akan datang, apakah boleh kita menunggu kedatangan keluarga tersebut, apalagi itu seorang anak? Kalau ya saya sedang mencari di mana tadi posisinya, sepertinya belum ketemu. Ah, ini dia. Dikatakan di sini wal yubadar bidafni ba'das shalah. Hendaknya disegerakan dimakamkan setelah disolatkan, disegerakan. Wala yantaziru, dan tidak boleh kita menunggu, artinya menunda pemakamannya illal wali, kecuali apabila ada wali yang akan datang, walinya entah itu ayahnya atau anaknya, in qoruba, itu pun dengan syarat jaraknya dekat. Dekat kalau zaman sekarang kan relatif juga ya. Dari sini ke Medan kalau naik pesawat dekat kan begitu. Kalau lewat darat jauh, bisa 3 hari misalnya kan. Ya, artinya kalau dekat di sini, kalau sekarang tidak lagi dilihat kilometer. Berapa jam dia akan sampai ke kampung misalnya. Walam yukhsha taghayyura al-mayyit. Walam yukhsha taghayyuru al-mayyit. Dan tidak ada kekhawatiran si mayit itu berubah. Bau misalnya atau rusak badannya. Kalau tidak ada kekhawatiran seperti itu, maka tidak masalah ditunda menunggu anaknya yang datang dari pondok untuk menjalankan wasiat agar dia jadi imamnya. Itu kalau di sini disebutkan tidak masalah. Adapun kasus yang kedua, ya kasus yang kedua, seorang ibu memiliki rumah, si ibu ini meninggal, lalu anak-anaknya perempuan 3 orang, lalu yang satu berkata itu di ketika dulu rumah ini direnov ada uang saya di situ. Apa hukumnya? Apakah dia boleh meminta? Ya tergantung nanti. Kalau ya nanti yang tahu jawabannya ya si wanita yang minta. Si anak yang meminta tersebut, kalau dia meminta uang yang pernah dia berikan kepada ibunya dengan alasan itu adalah hutang, ya itu hak dia. Bahkan sebelum dibagi waris, memang yang pertama dikeluarkan ya hutangnya dulu dibayar. Itu. Tapi kalau dia dulu memberikan itu sebagai bentuk pemberian, sukarela, hadiah, ya, dia kasih ke ibunya, ibu, rumah ibu direnovasi. Dan dia tidak ada niat hutang. Allah alam bisawab ya. Kata para ulama, ya yang saya pahami dari penjelasan mereka, bahwasanya orang yang mengambil pemberian yang sudah dia berikan itu seperti memakan sesuatu yang sudah dia muntahkan. sesuatu yang sudah dia muntahkan. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat, apakah ini dimaknai haram ataukah makruh? Yang saya pahami dari penjelasan para ulama, itu hukumnya adalah makruh. Mengambil lagi sesuatu yang sudah kita berikan. Kecuali kalau sifatnya hutang-piutang. Hutang-piutang ya memang sebelum pembagian waris, diprioritaskan, dibersihkan dulu hutangnya, baru nanti sisanya dibagi waris. Allah alam bissawab. Mohon yang mana ini? Baik. Yang mana yang akan saya baca? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tolong dibacakan doa minta surga Firdaus. Rasulullah dalam hadisnya berkata, "Idza sa'altumullaha al-jannata fas'alil firdausal a'la." Kalau kalian berdoa minta surga, mintalah surga Firdaus, kata Rasulullah, karena itu adalah surga yang paling tinggi. Gimana cara memintanya ya? Kalau kita bisa bahasa Arab, kita katakan, "Allahumma inni as'alukal firdausal a'la." Allahumma inni as'aluka, Allahumma, atau Allahumma as'alukal firdausal a'la, as'aluka firdausal a'la, Allahumma inni as'aluka al firdausal a'la, ya Allah aku minta kepadamu firdaus yang paling tinggi. Itu gak ada masalah diminta, ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila orang tua meninggal, kemudian salah seorang anak lelaki menjadi imam salat jenazah, harus khusus keluarga di rumah kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan lagi dengan jamaah yang lebih banyak, dua kali solat. Dibolehkan tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, silakan. Ya, tidak ada masalah beberapa kali disolatkan. Tapi yang sudah menyolatkan tidak disunahkan untuk mengulang. Ya, tadi sudah kita bahas. Apabila ada orang meninggal di luar kota dan kita tidak bisa mengunjungi, kita boleh melakukan salat gaib. Tadi sudah kita baca penjelasannya, hadisnya sahih bahwa Nabi mengumumkan kematian Najasyi, kemudian beliau menyolatkan gaib, salat gaib. Allah alam bissab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita masbuk dalam salat jenazah 2 rakaat, 3 rakaat, kita tertinggal rakaat. Kalau jenazah tidak ada rakaat, takbir ya. Bersama imam dalam sholat jenazah, bagaimana anjuran sesuai sunnah? Tadi sudah kita bahas. Kalau saya masuk ke sholat jenazah di takbir yang ketiga misalnya, di mana imam saat itu sedang membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sampai akhir, maka saya takbir kan? Itu bagi saya takbir pertama. Maka saya tetap harus membaca secara tartib. Artinya kalau itu takbir pertama buat saya, maka yang saya baca bukan Allahumma gfir lahu, tetapi Al-Fatihah. Ketika nanti imam salam, saya berarti baru takbir kedua. Saya baca salawat. Lalu saya tambahkan setelahnya takbir ketiga, saya baru baca doa. Itu tadi sudah kita bahas. Apakah pahala bacaan Al-Quran seseorang, sekelompok orang di rumah, si mayat jika diniatkan buat orang yang sudah meninggal tersebut, apakah sampai? Ya kalau sifatnya perorangan, saya membaca Quran lalu saya niatkan untuk nenek saya atau kakek saya yang sudah meninggal, ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Ya Imam Ahmad bin Hanbal, Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Ibn Al-Qayyim dan lain sebagainya, cenderung mengatakan sampai. Imam Syafi'i dalam nukilan yang dibawakan oleh Imam Ibn Katsir ketika menafsirkan firman Allah surat apa itu An-Najm 38 kalau saya tidak salah, itu mengatakan tidak sampai. Adapun kita kumpulkan orang lalu kita membaca secara berjamaah, Allah alam bissawab, ini kita tidak mendapatkan apa yang saya tahu, itu tidak dituntunkan oleh Nabi ya, kita kumpulkan orang apalagi kita buatkan makanan lalu kita sama-sama baca Quran lalu kita hadiahkan pahalanya untuk yang meninggal, itu saya tidak mendapatkan contoh petunjuk dari Nabi. Tapi kalau yang sifatnya pribadi, seorang anak ya, dia baca ayat Quran lalu dia hadiahkan kepada orang tuanya, Allah alam bissawab, kalau saya baca dalil-dalil yang mengatakan sampai itu lebih kuat. Allah alam bissawab. Apakah ada sunnahnya jika kita kaum muslimin agar memelihara, memperkembangbiakkan kambing? Saya tidak tahu bahwa itu sunnah. Tapi dalam hadis dikatakan bahwa para nabi itu mereka mengembala kambing. Tapi apakah memelihara kambing sunnah? Itu saya tidak tahu apakah dia sunnah atau hanya sesuatu yang apa namanya pernah dilakukan oleh para nabi. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.